Baik, kita mulai aja. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kembali bisa berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab, yaitu kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga, latihan ke-17. Ta'ammal mayali. Latihan ke-17, kalau yang cetakannya sama, halaman 38, kitab Durusul Lughah, jilid yang ketiga. Ta'ammal mayali. Perhatikan mayali. Yang berikut ini. Di sini terdapat fi'il mu'tal akhir, fi'il yang diakhiri huruf illah. Ketika fi'il madi, sholla, huruf illahnya adalah alif. Alif maksurah atau alif bengkok. Nah, ketika dibikin fi'il mudhari, alifnya berubah jadi ya, yusolli. Ketika dibikin fi'il amar, alifnya hilang. Sholli. Ini tiga keadaan dari fi'il mu'tal dari sholla yusholli. Ketika fi'il madi dengan alif bengkok. Sholla. Fi'il mudhorenya. Nah, dengan ya. Sholla jadi yusholli. Dengan ya. Ketika fi'il amar hilang. Hilang ya-nya. Nah, tiga bentukan. Dihilangkan ya-nya. Hadfu harfi illah yaitu ya. Shalla, yusolli, sholli. Nomor satu. As-salaita zuhra ya Husain. Apakah engkau salat zuhur wahai Husain? Nah, ini bentukan fi'il madi. As-salaita zuhra ya Husain. Apa engkau telah mengerjakan salat zuhur ya Husain? Ini contoh yang fi'il madi. Alif bengkoknya ketika bersambung dengan ta berubah menjadi ya. As-salaita. Nomor dua. Salaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawi asy-syarif wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa bi idznillah. Nah, coba al-akh iman terjemahkan. Saya sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Asy-Syarif, Syarif itu yang mulia. Wa uhibbu an usolliya dan saya suka an usolliya, saya suka untuk sholat fil Masjidil Aqsa. Saya suka untuk sholat di Masjidil Aqsa biidnillah. Ya, ini saya suka ingin sholat di Masjidil Aqsa biidnillah dengan izin Allah. Nomor tiga, sholli bina ya syekhu. Ya, bagaimana terjemahannya? Nah, sholatlah bersama kami, wahai syekh. Sholatlah bersama kami, wahai syekh. Nomor empat, la tusallil faro'idho fil baiti. Ya, bagaimana? Sholat wajib di rumah. Nah, la tusallil faraidho. Janganlah kalian sholat wajib, mengerjakan sholat wajib. Al-faraid itu sholat lima waktu, namanya faraid. Janganlah kalian mengerjakan sholat yang wajib fil baiti di rumah. Nah, ini khususnya bagi laki-laki. Yaitu sholatnya berjamaah di masjid, tidak di rumah. Nomor lima, lamma usallil asra. Ya, mana? Berikutnya. lama belum. Ya, Allah Arbi. Saya belum mengerjakan sholat asar. Lam usolliyal asro. Lama usolliyal asro. Yang 18, hadhihi asma'us syuhuri al-arabiyah. Ini adalah nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Ini nama. Hadhihi asma'us syuhuri al-arabiyah. Ini adalah nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Di sini semua al-muharramu. Bulan yang pertama. Sebenarnya para ikhwah sudah pada hafal ini. Al-muharramu. Safarun, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini nama-nama bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya coba Pak Haji, apa nama-nama bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Ini ya. Syawal, Zulqa'dah, 6 Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini. Tamal mayali, perhatikan yang berikut ini dengan kalimat tafsil imma. Imma titik-titik wa imma titik-titik. Yang biasanya ini semakan bisa jadi. Nah, seperti contoh nomor 1 al-isim fil lughatil arabiyah imma mudzakkarun wa imma muannasun. Isim dalam bahasa Arab bisa jadi dia adalah mudzakkar. Nah, bisa jadi dia adalah mu'annas. Nah, ini namanya huruf tafsil, imma. Terletak di antara dua kata tadi. Misalkan, imma. Ini huruf tafsil, imma. Ini namanya huruf tafsil. Yang merincikan. Biasanya teman-teman bisa jadi. Imma mudzakkarun, bisa jadi dia mudzakkar, diulang lagi wa imma, dan bisa jadi muannasun, diulang dua kali, imma mudzakkarun, imma muannasun. Al isim fil lughatil arabiyah imma mudzakkarun wa imma muannasun. Isim di dalam bahasa Arab bisa jadi mudzakkar untuk laki-laki, wa imma dan bisa jadi muannas. Nah, namanya huruf tafsil dalam bahasa Arab untuk menunjukkan rincian. Nah, isim ada dua macam, bisa jadi mudzakkar, bisa jadi muannas. Nah, contoh yang kedua dengan menggunakan imma dengan diulang dua kali immanya. Yang pertama dan setelah waw. Imma tazuruni wa imma azuruka. Bisa jadi kamu menziarahi aku, wa imma azuruka. Bisa jadi aku yang menziarahi kamu. Nah, ini. Imma tazuruni, bisa jadi kamu menziarahi aku, wa imma dan bisa jadi azuruka, aku menziarahi kamu. Nah, ini tafsir. Mau kamu yang ziarah atau saya yang ziarah. Nomor 3, Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim, kenapa Ibrahim enggak datang? Nah, misalnya. Maka dijawab Ibrahim imma maridun. Ibrahim bisa jadi mungkin dia sakit enggak datang. Wa imma musafirun. Bisa jadi dia dalam keadaan safar, seorang musafir sehingga enggak datang. Nah, ini makna dari imma untuk merinci. Adkhil imma fi salasi jumalin min insya'ik. Masukkan imma pada 3 jumlah dari dirimu. Ya, ini dibuat sendiri. Ya, siapa yang bisa membuat kalimat, ada kalimat imma. Berarti sini Ibrahim imma maridun, bisa jadi dia sakit, wa imma musafirun. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Abdul Aziz. Imma tajirun wa imma tabibun. Nah, apa pekerjaan dari Muhammad misalkan? Muhammadun imma tajirun, bisa jadi dia seorang pedagang, wa imma tabibun, nah, bisa jadi seorang dokter. Nah, tabib. Nah, ini imma. Ya, coba. Siapa lagi yang bisa? Azwar, coba apa? Imma jalisun wa imma qa'im. Bisa jadi dia dalam keadaan jalis, bisa jadi dia dalam keadaan qa'im. Ya, alah iman. Tiga, satu lagi berarti. Di mana Muhammad? Imma fi kaza wa imma fi kaza. Nah, aina Muhammad? Imma fil fasli wa imma fil hammam. Nah, ini. Diulang dua kali, imma yang pertama, kemudian ada wa, setelahnya imma lagi. Kemudian nomor 20, al-harbu mu'annasah. Harbu ini adalah mu'annasah. Nah, ini mu'annas majazi ya. Ini kalimat mu'annas, bukan muzakkar. Walaupun gak ada tamar butohnya, tetapi dia dihukum mu'annas. Karena dia mu'annas majazi. Takul al-harbul alamiyatil ula awsaniyah. Alamiyah itu dunia. Perang dunia pertama atau kedua. Nah, ini sahihnya al-harbu alamiah itu sifatnya. Disifati dengan mu'annas. Menunjukkan al-harbu itu mu'annas. Al-harbul alamiyatu ula, perang dunia pertama awsaniyah atau perang dunia kedua. Yang menunjukkan al-harbu itu mu'annas karena disifati dengan alamiah. Alamiah itu adalah mu'annas, ada tamar butohnya. Atau contoh lainnya, al-harbul ahliyah, perang saudara. Al-harbu al-ahliyah, ini juga sama disifati dengan mu'annas, yaitu al-ahliyah, perang saudara. Latihan 12, nah ini sekedar pengetahuan, al-harbu itu mu'annas. Latihan ke-21, hati mudhari al-af'alil atiyah. Datangkan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, fi'il mudhari. Hawa. Nah, ya Yusuf, apa fi'il mudhari-nya? Hawa. Yahwi. Ya, hawa Yahwi. Nah, jadi jawabannya hawa Yahwi fi'il mudhari. Ladago. Nah, fi'il mudhari-nya apa? Yaldagu. Ya, fa'ala yaf'alu. Ladago yaldagu fa'ala yaf'alu. Qobado. Qobado yakbidu. Qobado yakbidu, menggenggam. Qobado yakbidu, menggenggam. Nasoba yansibu. Nasoba yansibu artinya adalah menancapkan. Saroko yas saroko yasriku. Nah, saroko yasruku juga ada. Yasriku bisa juga. Solaba yaslubu. Solaba yaslubu. Saroko yasriku. Solaba yaslubu. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Sarro yasuru. Sarro yasuru. Hati jam'al asma'il atiyah. Datangkanlah jamak dari isim-isim berikut ini. Harbun. Ya, al-akh iman, harbun. Hurubun. Nah, tulisannya gini ya, hurubun jamaknya. Hurubun. Ada wawunya. Nah, ini jamak dari harbun yaitu hurubun. Kemudian kita ke samping kirinya. Juhrun, lubang. Juhrun. Juhurun. Juhurun. Mirip wajahnya. Kemudian jamak dari qa'idah. Ya, bagaimana Pak Herman? Qawaida. Jamaknya qawaida. Yang nomor 3. Qawaidu. Qawaidah, qawaidu jamaknya. Wasanun. Ya, bagaimana? Pak, ya Abu Fauzan. Wasanun, artinya berhala, Pak, sembahan selain Allah. Awsanun. Tulisannya ada alifnya. Awsanun. Awsanun. Sembahan selain Allah. Awsanun. Kemudian. Zanbun. Apa nih zanbun? Zunubun. Zunubun. Nomor 5. Zanbun, zunubun. Nah, nomor 6. Zanbun, zunubun. Jasus. Nah, ada yang tahu jasus? Jasus apa Pak Haji? Jasus. Jamaknya. Jawasisu. Jawasisu. Nah, jawasisu. Kemudian jawasisu itu mata-mata. Jawasisu para mata-mata. Hiza'un. Ya, bagaimana Abu Saimah? Jamaknya akhziyatun. Akhziyatun. Sepatu-sepatu. Akhziyatun. Ini jamaknya akhziyatun. Syakhinatun. Apa? Syakhinatun. Jamak muannats salim. Syakhinatun. Nah, ini jamak muannats salim biasa. Sakhinatun. Kemudian lisun. Nah, apa nih lisun jamaknya? Lususun. Nah, lususun. Lususun tulisannya gini. Nah, lususun. Berikutnya dinun. Ya, alaq iman. Dinun agama. Lisun tadi kan pencuri atau perampok. Jamaknya lususun. Dinun. Adyanun. Adyan. Adyan. Dinun. Malbasun. Malabisun. Gampang. Malbasun. Sini aja lah. Yang terakhir nomor 12 yaitu hadisun, gampang, ahadis. Ah, ahadis. Nah, ini jamak-jamak dari kata-kata yang disebutkan di dalam latihan ke-22. Nah, ini memang dihafal ya, jamak-jamak ini harus dihafal karena dia kebanyakan jamak taksir, dan jamak taksir tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya, harus dihafal. Adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah. Masukkan setiap kalimat di bawah ini kepada jumlah yang mufidah. Yang bermakna, yang mufidah. Coba Pak Herman, dari sahabat Pak Herman. Coba bikin kalimat dari kalimat shalla. Artinya sholat. Sholla Zaidun fil. Nah, sholla Zaidun fil masjidi. Gampang ya. Saroko. Ya, Abu Fauzan. Mencuri saroko. Iya. Sayaroh. Saroko, misalkan ar-rojul. Sayaroh. Mana'a. Melarang. Mana melarang. Mana al-mudaris. Salah. tulab minal khuruj. Nah, mudaris melarang para santri untuk keluar kelas. Al harbu asurro dulu asurro bahagia. Apa? Surro Zaidun bimaji'il ustad misalkan. Zaid bahagia dengan kedatangan ustad. Surro. Al harbu perang. Ya, bagaimana? Siapa yang bisa? Ya, Abu Saimah mungkin al harbu. Perang itu merusak. Terjadi perang di ini dan ini. Al harbu fi. Al harbu fi Pakistan wal Hindi misalkan. Al harbu perang. Kemudian mu'zom, ya mu'zom. Kebanyakan mu'zom. Nah, mu'zomuhum fil fasli. At-tulab mu'zomuhum fil fasli. Ibnu kaza wa kaza sana. Ya, al-akhiman. Biasanya tahun, nama tahun. Muhammadun ibnu ...26 misalkan. Muhammadun ibnu, ya. Ibnu Sittin wa Isrina sana. Nah, Muhammadun ibnu Sittin wa Isrina sana. Atau Muhammadun ibnu Arba'in wa Isrina sana. Nah, ini. Fi salasa mi'ah, lafzu mi'ah, majrur bil idofah. Salasa mi'ah, lafad mi'ah ini adalah majrur bil idofah. Irobnya sebagai mudhof ilaih. Wa amma salas, fayu'robu bihasbil amil. Adapun kalimat salah ini di irob tergantung amilnya. Ya, bisa jadi sebagai mubtada berarti salasu mi'ah. Bisa jadi sebagai maf'ulun bih berarti salasa mi'ah. Bisa jadi sebagai isim majrur salasi mi'ah. Nah, contoh. Indi salasu mi'ah rial. Nah, ini contoh yang salasunya rofa. Huna salasun marfu li'annahu mubtada. Di sini salasun marfu karena dia adalah sebagai mubtada. Dibaca salasu mi'ati rialin. Mi'ah mudhof ilaih. Wahuwa mudhof juga. Rialinnya mudhof ilaihnya. Uridu salasa mi'ati rialin. Salasa mi'ati rialin. Urid huna salasa mansub li'anahu maf'ulun bih. Di sini salasa mansub sebagai maf'ulun bih. Kemarin Jim istara itu hadisa ata bisalasi mi'ati rial. Huna salasi majrur bilba. Jadi kalau salasanya bisa berubah-ubah harokatnya. Tapi kalau mi'ahnya hanya satu, yaitu kasroh. Mi'ati rialin selalu dibaca kasroh. Dan rialnya pun kasroh juga sebagai mudhof ilaih. Majrur. Wa mislu salasa mi'ah wa akhwatuha dan semisalnya dari salasa mi'ah yaitu arba'u mi'ah, khamsu mi'ah sampai dengan tis'i mi'ah. Jadi ya semuanya salasu mi'ah, arba'u mi'ah, khamsu mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah, samanu mi'ah, tis'u mi'ah sampai 900. Iqra'il a'dad fi ma yali qira'atan sahihah. Bacalah angka-angka di bawah ini dengan bacaan yang benar. Qiraah sahihah. Ya, sampai mana tadi? Yusuf, sudah siap? Fi hadzal kitabi. Belum, ya. Pak Herman dulu, Pak Herman. Nam, khomsu mi'ati shofhatin wa qara'tu minha arba'a mi'ati shofhatin. Nah, ini. Fi hadzal kitabi khamsu. Nah, ini bagi mubtada nih. Mubtada muakhar, maka dibacanya khamsu. Mi'ati shofhatin. wa qara'tu minha arba'a, ini maf'ulun bih, arba'a mi'ati shofhatin. Di dalam kitab ini ada 500 halaman dan saya telah membaca 400 halaman. Nomor 2, samanu, ya silakan Abu Fauzan. Nah, samanu tazkiratu tis'u mi'ati dolarin, ini sebagai khobar mubtada, mubtadanya samanu. Harga tiket ini tis'u mi'ah dolar, 900 dolar. Ya, tazkirah itu tiket, tazkirah tiket. Nomor 3, istaraitu hadza siwara, ya, silakan. Bisa bi junaihin. Nah, saya membeli hadza siwar, gelang ini, dengan harga sab'imi'ah junaih. Junaihin mata uang juga. Yaitu 700 junaihin. Junaihin nama mata uang. Nomor 4, yadrusu fi hadzil kuliah 6 talibin. Nah, yadrusu belajar di jurusan ini 6. Nah, ini fa'il ya, fa'ilnya dari yadrusu. 6 mi'ati talibin, 600 pelajar yang belajar di jurusan ini. Nomor 5, jitu ilal madinatil munawwarat. Ya, silakan. Til hijrah. Jitu ilal madinatil munawwarati, saya datang ke Madinah Munawwarah am. Ada tahun, nah ini mudhof ilaih. Am ama arba'i mi'ati mi'atin wa alfin lil hijrah. Pada tahun 1400 Hijriyah. Arba'i dia karena mudhof ilaih dari am. Terakhir sebelum saya tutup, ada dalam bahasa Arab namanya isim jinsin jam'i. Berarti ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Nah, ini jenis lain dari isim jenis jamak. Dan isim jenis jamak sini surah al-Yahud. Isim jenis jam'i ini uniknya huwa ladzi yufariku bainahu wa baina wahidihi bil ya awita. Ini jamaknya mudah. Membedakan antara jamak dengan mufradnya dengan diberi ya. Mufradnya ada ya-nya. Atau mufradnya ada taknya. Ketika dijamakkan, ya-nya dibuang. Ketika dijamakkan, taknya dibuang. Nah, ini keunikan dari isim jenis jamak. Ini mudah. Contoh kalimat al-Yahudu. Nah, ini amsilatil ifrod bilya. Contoh yang jamak dengan mufradnya dibedakan dengan ya. Kalau mufrad ada ya-nya. Yahudun, ini jamak. Makanya orang-orang Yahudi. Mufradnya Yahudiyun. Pokoknya kalau ada ya-nya dia mufrad satu. Jamaknya bagaimana? Gampang, dihilangkan ya-nya aja jadi Yahudun. Arabun adalah orang-orang Arab. Jamak. Isim jenis jamak namanya. Mufradnya Arabiyun. Arabiyun satu orang Arab. Jamaknya bagaimana? Dihilangkan ya-nya Arabun. Rumun orang Romawi. Rumiyun satu orang Romawi. Jamakan dengan dihilangkan ianya aja. Turkun orang-orang Turki. Jamaknya Turkiyun. Satu orang Turk. Ini mufradnya Turkiyun. Jamaknya Turkun. Mufradnya Turkiyun. Inggrisiyun, Inggrisun. Orang-orang Inggris. Jamaknya Inggrisiyun. Jadi gitu. Ini isim jenis jamak. Nah, isim jenis jamak. Nah, isim jinsin jamak. Mufradnya dengan ya. Ada yang mufradnya dengan ta. Kalau yang mufrad dengan ya, contohnya Yahudiyun. Nah, ini mufrad. Nah, ini disebutkan sini wa misal ifrad bilia, contoh amsilah ifrad bilia yahudiyun. Jamaknya tinggal dihilangkannya aja. Yahudun. Dihilangkan yahudun. Arabiyun. Satu orang Arab. Jamaknya apa jamak ya? Arabun. Arabun. Nah ini, tinggal dihilangkan ya-nya aja. Jadi mufrad dan jamaknya dibedakan dengan adanya ya tanpa ya. Wa amsila ifrad bita, contoh yang mufradnya dengan ta. Jamaka samakun. Mufradnya samakatun. Syajarun, mufradnya syajarotun. Tufahun, mufradnya tufahatun. Inabun, mufradnya inabatun. Mauzun, mufradnya mauzatun. Habun, mufradnya habbatun. Nah, samakun ikan-ikan. Mufradnya samakatun, satu ekor ikan. Syajarun, pohon-pohon. Mufradnya syajaratun, satu pohon. Tufahun, apel-apel. Mufradnya tufahatun, satu buah apel. Inabun, anggur-anggur. Mufradnya inabatun. Mauzun, mufradnya mauzatun. Satu pisang, mauzun, pisang-pisang. Mufradnya mauzatun. Habun, biji-biji. Mufradnya habbatun. Nah ini isim jenis jamak ya. Isim jenis jamak. Berarti terbedakannya dengan mufradnya ta. Contohnya sajarotun. Satu pohon. Nah, kalau pohon-pohon ya tinggal dihilangkan ta-nya aja. Sajarun. Dihilangkan. Demikian juga misalnya ada kalimat habbatun. Habbatun ada biji, satu biji. Nah, kalau biji-biji yang banyak, ya bagaimana Pak Herman? Habun. Tinggal dihilangkan taknya aja. Ini namanya isim jenis jamak ya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, beda dengan jamak taksir. Kalau inabun, nah jamak taksirnya ada sendiri, yaitu a'nab. Tapi ini isim jenis jamak. Beda dengan isim yang mudzakkar salim, beda dengan isim muannats salim, beda dengan jamak taksir. Ini namanya isim jenis jamak yang terbedakan mufradnya ya, kemudian ketika dijamakan dihilangkan ya-nya. Mufradnya dengan ta, ketika dijamakan dihilangkan ta-nya. Baik, alhamdulillah dengan ini kita selesai pengetahuan tentang isim jenis jamak. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya Darsul Rabi. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.